Mitra Bisnis, beberapa praktisi ekonomi dan pelaku usaha menyatakan Indonesia belum siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Dilihat dari kesiapan sejumlah emiten yang masih kurang akibat tingginya suku bunga dan biaya logistik serta daya saing produk. Namun pendapat agak berbeda disampaikan oleh Kementerian Perindustrian yang menyatakan sudah ada 3 sektor IKM yang unggul dan siap bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Antara lain industri pakaian jadi, kerajinan kayu dan rotan, serta kerajinan keramik. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, kalau dari kacamata Anda nih Pak, sebenarnya Indonesia sudah siap belum sih Pak menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini? Oh, Indonesia sih nggak bisa ditanya gitu. Kalau tidak didorong itu nggak pernah siap-siap. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu apa sih? Bebas semua kan? Selama ini udah bebas. Durian dari Thailand bebas masuk ke Indonesia. Mobil dari Malaysia bebas masuk ke Indonesia. Sudah bebas, saya juga nggak ngerti kenapa orang misal nanya udah siap apa belum. Selama ini kita sudah melaksanakan itu. Nah, tinggal sekarang ada yang namanya perluasan dari kebebasan itu. Nanti bukan cuma barang, tapi juga maskapai penerbangan ASEAN bisa ke Jember langsung, bisa ke Banyuwangi langsung. Kapal-kapal dari Luang Cabang, dari Tanjung Pelepas, itu bisa langsung ke mana-mana di Indonesia. Open sky policy dan open sea policy. Kemudian kontraktor-kontraktor bisa tender di mana-mana. Kita juga punya akses untuk tender, bikin gedung pencakar langit di Singapura. Ya, siapa yang lebih siap? Saya yakin Indonesia akan terseret untuk siap. Karena kalau nunggu siap, kita nggak pernah siap. Pengalaman seperti itu. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN ini erat kaitannya dengan MP3EI gak sih Pak? Dan bagaimana juga Anda melihat proyek MP3EI? Ya, dihubungkan sih ada konektivitas gitu-gitu ada. Ini MP3EI, di sini kan ada MP3EI, otomatis di dalamnya Jembatan Selat Sunda. Kalau ikutin MP3EI berarti melanjutkan gagasan proyek Jembatan Selat Sunda. Daftar proyek, non-proyek besar semua. Dan misleading. Jadi misalnya jalan tol Sumatera 2000 km. Sebetulnya sekarang udah ada Trans Sumatera Highway. Nah, tapi Trans Sumatera Highway itu banyak yang rusak. Ketimbang ngebenerin yang rusak, pemerintah bikin yang baru. Kan gila. Karena di ruas-ruas tertentu Trans Sumatera itu sepi. Masih ada harimau melintas. Di tempat-tempat tertentu memang sudah padat. Jadi situ aja bikin tol, jangan bikin 2000 km jalan tol. Tol apa? Tol bayar semua. Nggak bener. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.